وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan sebenar-benar syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menjadikan agama Islam adalah agama yang sempurna, telah menjelaskan segala sesuatunya, telah menjelaskan petunjuk dengan penjelasan yang terang benderang bagaikan sinar matahari di siang bolong. Setiap orang yang bisa melihat pasti bisa melihat kebenaran tersebut, kecuali orang-orang yang buta, yaitu orang-orang yang buta hatinya dari kebenaran. Hidayah dan petunjuk yang Allah jelaskan sudah sangat jelas, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah. Allah mensifati bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah sifati sebagai Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir itu tidak akan meninggalkan kekafiran mereka, baik dari ahli kitab ataupun orang-orang musyrik, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Rasulun minallah. Apa itu al-bayyinah? Yaitu rasul yang Allah utus. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Allah sifati dengan bayyinah. Arti bayyinah dalam bahasa Arab, sesuatu yang jelas, terang benderang, gamblang, tidak ada sedikit pun kesamaran. Itulah arti bayyinah. Agama yang dibawa Nabi Muhammad disifati dengan bayyinah. Makanya diperumpamakan oleh ulama kita seperti matahari di siang bolong. Semua orang yang bisa melihat pasti bisa melihat matahari tersebut. Siapa yang enggak bisa melihat? Orang buta. Semua orang yang masih hatinya masih tidak buta, masih bisa melihat, pasti dia bisa menerima kebenaran dan dia tahu itu kebenaran. Orang-orang yang menolak kebenaran padahal sudah jelas dan terang benderang, itu ibaratkan orang-orang yang tidak bisa melihat sinar matahari di siang bolong karena dia buta, yaitu buta hatinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebutaan. Karena Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah katakan, akan tetapi yang buta bukanlah buta mata kepala, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi yang buta adalah buta mata hati mereka, sehingga tidak bisa menerima kebenaran yang telah jelas terang benderang. Agama sudah jelas, semuanya telah dijelaskan, dijelaskan oleh Rasul sampai Allah tutup dengan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Agama kita sudah sempurna. Berarti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima kesempurnaan ini. Kita bisa menerima kebenaran yang ada dengan cara mempelajarinya, dan kita berlindung kepada Allah menolak kebenaran yang sudah jelas terang benderang karena butanya hati kita. Orang yang menolak kebenaran adalah orang-orang yang Allah butakan mata hatinya. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab tauhid. Pembahasan terakhir kita adalah, kita masih dalam bab yang pertama, wajibnya tauhid. Kemudian penulis membawakan 7 dalil. Mana dalil-dalil yang mengatakan tauhid itu wajib? Belajar tauhid itu wajib. Nah, ini 7 dalil yang dibawakan oleh penulis. Dan kita sudah menjelaskan 5 dalil, di antaranya tersisa 2 dalil lagi. Kita langsung lanjut kepada dalil yang nomor 6 tentang wajibnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ penulis menyebutkan dalil yang nomor 6, yaitu tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi wasiat tersebut adalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Sama enggak dengan yang nomor 5? Dalil yang nomor 5, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dalil yang nomor 6 ditambahkan keterangan oleh Ibnu Mas'ud. Siapa yang ingin melihat ayyanzura ila wasiyati Nabi Muhammad? Siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad yang di situ ada stempel katanya kan? Maka bacalah firman Allah surat Al-An'am 151 sampai 153 itu. Dalil nomor 5 dan nomor 6 isinya sama. Tetapi dari nomor 6 juga termasuk dalil yang mengatakan wajibnya tauhid. Mana sisinya? Nampaknya masih. Beri. Masih bab 1 wajibnya tauhid. Sekarang dalil yang nomor 6. Hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud. Mana sisi yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu wajib? Diucapkan Ibnu Mas'ud, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammad, yaitu pada kalimat wasiyah. Pada kalimat wasiat. Kemudian setelah disebutkan siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad yang di situ ada stempelnya katanya kan, maka bacalah firman Allah surat Al-An'am 151 sampai 153. Sisi yang menunjukkan wajibnya tauhid mana? Pada kata wasiat. Jelas ya? Kenapa? Karena melaksanakan wasiat Nabi hukumnya wajib, dan di antara isi dari surat Al An'am ayat 151 adalah perintah mentauhidkan Allah. Kata wasiat, ketika Nabi mewasiatkan sesuatu, melaksanakan wasiat Nabi hukumnya wajib. Jadi kalau Nabi itu mewasiatkan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan bertakwa kepada Allah. Maksudnya adalah wajib. Istausu bin nisa'i khairan, wasiatkan kepada mereka tentang berbuat baik kepada wanita. Berarti wasiat itu hukumnya wajib. Jelas ya? Wasiat ini hukumnya wajib. Kemudian isi wasiatnya apa? Surat Al-An'am 151 sampai 153. Dan di antara isi dari surat Al-An'am 151 adalah perintah mentauhidkan Allah. Jelas ya? Jadi wasiatnya, di antara isi wasiatnya apa? Perintah mentauhidkan Allah. Berarti mentauhidkan Allah hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sisi pendalilannya paham enggak? Paham enggak? Kita enggak bisa buang waktu lama-lama, materinya panjang. Didengar lagi gitu, rekamannya gitu didengar lagi. Intinya ini, sisi pendalilannya wasiat. Wasiat hukumnya wajib. Jelas ya? Kemudian kita bertanya, wasiat Nabi tersebut yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad yang di situ ada stempel? Stempel, katanya kan? Apakah benar ada wasiat-wasiat Rasul yang distempel? Jawabannya enggak ada. Jawabannya tidak, tidak ada. Ucapan para sahabat apabila menyebutkan wasiat Nabi, maksudnya adalah Al-Qur'an. Ucapan para sahabat apabila mengatakan wasiat Nabi, maka maksudnya adalah Kitabullah, kitab Allah atau Al-Qur'an. Jelas ya, di antara dalilnya mana? Rasul mengatakan qad taraktu fikum amra ini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qad taraktu bikum, aku telah tinggalkan untuk kalian amra ini, dua perkara. In tamassaktum, jika kalian berpegang teguh dengannya, lan tadhillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah sunnati, kitabullah. Jadi Rasul kalau memberikan wasiat, pasti wasiatnya adalah Al-Qur'an. Jelas ya? Enggak ada lembaran-lembaran wasiat Nabi ada stempel dari beliau, enggak ada. Maksud dari ucapan sahabat, kalau Nabi mewasiatkan sesuatu, maksudnya adalah kitabullah atau Al-Qur'an. Jelas, makanya disebutkan Ibnu Mas'ud surat Al-An'am 153 151 sampai 153. Jelas ya? Nah. Kemudian dalil yang nomor 7. Dalil yang nomor 7. Hadis siapa? Ubadah bin Shamit ya. Hadis Mu'ad. Oh iya. Hadis Mu'ad kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Mu'ad kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah radifa. Radifa itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, naik keledai. Faqala li, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, aku katakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah terhadap hamba-hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu mereka hendaknya beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan satu makhluk pun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan satu makhluk pun. Qultu, maka aku katakan, yaitu Mu'ad bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Qal, Rasul mengatakan, la tubasyirhum, jangan berikan kabar gembira ini, yaitu jangan beritahu manusia tentang kabar gembira ini, fayattakilu, sehingga mereka akan bergantung kepada hal ini, yaitu bergantung dengan masalah ini. Ini hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya di Sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kisahnya adalah bahwasanya Mu'ad meriwayatkan hadis ini, dia pernah dibonceng oleh Rasul. Jadi kisahnya, kronologisnya, kita harus paham kronologisnya, nanti akan kita ambil faedahnya. Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Kemudian Nabi sambil jalan, Nabi bertanya kepada dia, wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hamba? Dan apa haknya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasul pun mengatakan, hak Allah atas hamba, yaitu beribadah hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik kepada makhluk apapun. Dan haknya hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab dia apabila dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan satu makhluk pun. Selesai ucapan Rasul, Mu'ad bertanya, wahai Rasulullah, boleh enggak aku sampaikan kepada manusia ucapan ini? Boleh enggak? Apa kata Rasul? La tubasyirhum, jangan sampaikan kepada mereka, nanti mereka akan bersandar, malas nanti mereka menjadikan hal ini sebagai hujah, alasan buat mereka untuk malas beramal. Jelas ya, itu kronologis dari kisahnya. Kemudian mana sisi yang menyebutkan bahwasanya tauhid itu wajib dari hadis ini? Sisinya hadis Mu'ad. Hadis Mu'ad. Sisinya adalah pada ucapan Rasul, haqqullah, haqqullah, haqqullah 'alal 'ibad, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, haknya Allah kepada hamba. Kemudian ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah, tauhid kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik kepadanya. Perhatikan ya, kata hak di dalam kalimat-kalimat syariat Al-Quran ataupun hadis itu artinya adalah wajib. Kata hak di dalam kalimat-kalimat syariat Al-Quran ataupun hadis itu hukumnya wajib. Kata hak dalam kalimat Al-Quran atau hadis asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari hukum asal. Kata hak, jika disebutkan oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya adalah wajib. Itu hukum asal. Selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukumnya. Hukumnya ini asalnya wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya, sehingga hukumnya menjadi tidak wajib. Jelas ya? Nah itu hukum asalnya. Sehingga kita lihat, Rasul mengatakan hakullah, hak Allah kepada hamba isinya apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu dia mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada siapapun. Hak Allah yang wajib mereka tunaikan yaitu isinya tauhid kepada Allah. Berarti tauhid hukumnya wajib. Paham ya? Tauhid hukumnya wajib karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kata hak dalam Al-Quran dan Sunnah, hukum asalnya wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari hukum wajib menjadi hukum-hukum lain. Kadang-kadang menjadi sunnah, kadang-kadang menjadi hukum-hukum yang lain. Jelas ya? Nah itu cara berdalil. Jadi ulama kita itu di dalam menjelaskan agama ini gak pakai perasaan, gak pakai adat istiadat, gak pakai kebanyakan orang mengatakan begini, gak pakai seperti itu. Agama ini milik Allah. Jadi segala sesuatu yang ingin kita jelaskan tentang agama harus datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis kita lihat ketika dia menjelaskan sesuatu cuma disebutkan dalilnya saja. Tujuannya apa? Untuk melatih kita akrab dengan dalil. Untuk melatih kita untuk bisa bermuamalah dengan dalil. Ketika kita berbuat sesuatu ingat kita dalilnya ini. Itu harus dilatih seperti itu. Kita enggak bergantung kepada ucapan manusia. Kita harus dekat kepada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan itulah yang terus diungkapkan oleh ulama-ulama kita, naduru haisudara. Kita berputar ke mana perputaran dalil? Kita berjalan kalau ada dalil. Kita berkata sesuai dalil. Apapun yang kita kerjakan, kita berusaha mengikuti dalil semampu kita. Jelas ya? Nah, berarti selesai pembahasan kita tentang bab yang pertama, yaitu wajibnya tauhid, disebutkan 7 dalil. Dan kita harus berusaha untuk memahami sisi-sisi pendalilan itu. Mana dalil wajibnya tauhid? Kalau mereka bertanya, 7 dalil tersebut, dan kita harus paham sisi pendalilannya. Kalau sudah tolong dipotokan, habis itu dihapus.